Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam taslima mazidah babad. Kepada bukina azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita berjami' min bulughil maram. Hadis berikutnya, qala al-hafidh ibnu hajar asqalani rahmata'ala wa an ibni umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat yang mulia ibnu umar, semoga Allah ta'ala meridhai ketuanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man tashabbaha biqaumin fawwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk mereka. Akhrajahu Abu Dawud, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud. Wasahahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini yukhana bidina azakumullah, derajatnya hasan dengan banyaknya syawahid atau penguat dari riwayat-riwayat yang lain. Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani wa ta'ala dalam kitab beliau Fathul Bari, dan juga dinilai sebagai hadis yang jayyid sanadnya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahutaala. Hadis ini memuat tentang prinsip seorang muslim. Yang pertama, seorang muslim meyakini bahwa semua ajaran agama Islam itu baik dan telah sempurna. Tidak butuh meniru ajaran-ajaran kafir. Nah, jadi kalau kita sudah menyatakan diri sebagai seorang muslim, fashhadu bi anna muslim, saksikanlah bahwasanya saya adalah bagian dari kaum muslimin. Maka harus yakin bahwa semua ajaran Islam itu benar dan bagus. Tidak butuh meniru-niru ajaran yang lain dalam segala aspek, baik terkait dengan ibadah maupun terkait dengan muamalah. Semuanya sudah diajarkan dalam Islam dan semuanya bagus, sehingga tidak ada seorang muslim yang taat kemudian coba-coba dengan ajaran-ajaran yang lain atau memisahkan antara ibadah dan muamalah. Kalau ibadah, dia mengikuti tata cara Islam. Tapi kalau muamalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara, dia mengikuti cara-cara non-kafir, non-muslim atau cara-cara kafir. Maka ini salah. Islam itu mencakup segala aspek kehidupan. Dan kalau diterapkan, maka bagus. Bagus dunia, bagus akhirat. Nah, jadi kaum muslimin, sholatnya mengikuti tata cara Islam. Puasanya, zakatnya, hajinya mengikuti tata cara Islam. Cara perpakaiannya, merasa cukup dengan tata cara perpakaian yang diajarkan dalam Islam. Nah, dalam berbangsa dan bernegara juga begitu. Sudah cukup dengan mengikuti ciri khas Islam dan kaum muslimin. Gak ada istilah Islam moderat atau Islam abangan atau Islam apa, ya. Islam ya, Islam. Ya, Islam yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu satu. Dasarnya satu. Ajarannya satu. Tidak tercabang. Sumbernya sama. Sehingga kalau ada yang bukan Islam yang dimasukkan dalam Islam, maka tetap bukan Islami. Nah, yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa kaum muslimin dilarang tasabbuh dengan orang-orang kafir dalam perkara-perkara yang khusus yang menjadi ciri khas mereka. Nah, karena dalam hadis ini menunjukkan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang tasabbuh atau menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum itu. Nanti kalau sampai ada yang tasabbuh dengan orang-orang kafir, maka dia telah melakukan amalan-amalan orang kafir. Apakah kemudian murtad? Tergantung apa yang dia lakukan. Apakah bisa menyebabkan dia dikatakan murtad atau tidak? Ya, yang jelas dia melakukan amalan-amalan orang kafir. Kalau ada yang bertanya, tasabbuh dalam hal apa saja yang diharamkan? Jawabannya, dalam segala hal. Yang menjadi ciri khas orang-orang kafir. Baik dalam masalah ibadah, maupun masalah apa ini? Muamalah. Tak boleh. Cara beribadah misalkan. Nah, kita sholatnya ya meniru sifat sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Enggak boleh kita meniru gerakan-gerakan sholatnya orang kafir. Nah, seperti at-tahassur atau al-ikhtisar fi shalah. Ini berkacak pinggang ketika sedang sholat. Ya. Ini kebiasaannya orang-orang apa ini? Yahudi. Maka dilarang kita ketika sedang sholat berkacak apa ini? Pinggang atau tahassur atau al-ikhtisar. Kenapa? Tasabbuh dengan apa ini? Orang kafir. Itu masalah ibadah. Harus sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Tidak boleh ibadahnya kemudian niru-niru gaya ibadah orang kafir. Manasikan haji. Orang kafir, musyrik yang masih mengaku berada di atas agama Nabi Ibrahim itu biasa manasikan haji, ya. Ketika tawaf mereka telanjang bulat. Alasannya kembali ke fitrah. Maka semua yang tidak ada kaitannya dengan fitrah ketika lahir harus dilepas. Nah, lahir enggak pakai baju, maka kembali ke fitrah. Tawaf enggak pakai baju. Maka dilarang bagi kita kaum muslimin ketika tawaf telanjang. Kenapa? Tasabbuh dengan orang-orang musyrik ketika tawaf sambil telanjang. Enggak boleh. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Salat ibadah. Nah, Termasuk ketika mabit di Mina. Orang-orang musyrik yang masih menasikan saat itu, ya. Mereka ketika di Mina itu tidak zikrullah, tapi menyebut-nyebut nenek-nenek moyang mereka. Membangga-banggakan dan memuji-muji nenek moyang mereka. Mereka lebih mengingat bapak-bapak mereka daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dilarang ketika mabit di Mina menyebut-nyebut nenek moyang. Tapi harus memperbanyak zikrullah. Karena kalau mabit di Mina terus menyebut-nyebut nenek moyang, muji-muji nenek moyang, tasabbuh dengan manasikannya orang kafir. Enggak boleh. Mantas apa bi komen bahwa minum. Nah, dalam masalah muamalah juga demikian. Tidak boleh bagi kita tasabuh dengan sistem muamalah orang-orang kafir yang menjadi ciri khas mereka. Contohnya apa? Sistem riba. Itu menjadi ciri khas sistem muamalahnya orang-orang Yahudi. Sehingga Rasulullah SAW mengharamkan semua jenis riba dalam muamalah. Tidak ada satupun yang diberi rukhsah atau keringanan. Semuanya haram. Muamalah kita harus dengan muamalah yang sesuai dengan Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak boleh sistem muamalahnya menggunakan sistem muamalah orang kafir itu riba. Itu muamalah. Dalam masalah pakaian juga demikian. Orang-orang kafir itu memiliki ciri khas pakaian yang memang itu khusus untuk mereka. Dan kaum muslimin tidak boleh menggunakannya. Kenapa? Tasabuh dengan mereka. Nah, seperti wanita-wanita kafirah itu memiliki ciri khas. Nah, dalam ritual mereka, dalam pernikahan, nah, itu memiliki ekor pakaian yang panjang. Di pakaiannya itu ekornya panjang. Kadang 5 meter, kadang 6 meter, kadang 10 meter, tergantung. Ya. Itu adalah ciri khas. Itulah sebabnya dalam riwayat disebutkan, ketika larangan musbil berlaku untuk laki-laki, maka sebagian sahabiah ada yang bertanya, apakah itu berlaku juga untuk perempuan? Kata Rasulullah, tidak. Kemudian berapa panjang pakaian perempuan itu? Nah, kalau seandainya boleh musbil pakaiannya untuk perempuan, kata Rasulullah, ya tambahkan satu jengkal dari tengah betis. Ya. Wah, Rasulullah, kalau setengah betis ditambah satu jengkal masih kelihatan dagingnya. Kata Rasulullah, sudah tambahkan satu dirak, nggak perlu lebih. Nah, satu dirak itu ujung jari tengah sampai siku-siku. Si tengah betisnya perempuan ditambah dengan satu dirak. Nah, itu batas maksimal panjangnya pakaian perempuan. Tidak boleh lebih dari itu. Kenapa? Kalau lebih dari itu, tasabuh dengan wanita-wanita kafirah yang memiliki ekor pakaian yang apa ini? Panjang. Sampai seperti itu Islam. Jadi jangan menganggap Islam itu cuma ngurusi masalah ibadah, sholat, puasa, haji, zakat saja. ke aspek kehidupan yang sudah dianggap bagian dari Islam, maka itu ialah bagian dari Islam. Walaupun asalnya apa? Adat, tapi kalau kemudian ada nas yang menjelaskan itu bagian dari wadah Islam, maka sudah menjadi ajaran Islam. Sudah tidak adat khusus, tapi sudah bagian dari Islam. Jadi memang masalah pakaian itu adalah adat, ya. Nah, tapi kalau sudah dijadikan sebagai bagian dari ajaran Islam, maka pakaian tadi itu sudah menjadi ajaran Islam, bukan menjadi adat istiadat masyarakat tertentu, lebih berlaku umum. Tapi kalau nggak ada nasnya, maka tetap menjadi pakaian adat. Hukum asalnya apa ini? Boleh, kecuali kalau bertentangan dengan norma-norma Islam, maka dilarang. Tapi kalau sudah dianggap bagian dari wadah Islam, maka sudah menjadi pakaian Islami. Nah, sudah tidak mubah lagi, tapi next level sunnah atau wajib, tergantung nasnya. Seperti itu. Nah, seperti dalam masalah pakaian wanita, barakofikum, itu harus longgar, nggak boleh ketat. Harus longgar, nggak boleh ketat. Harus tebal bajunya, ya kainnya, nggak boleh tipis transparan. Kenapa? Karena ketat, tipis, transparan itu adalah ciri khas pakaiannya wanita-wanita jahiliyah. Mereka itu kalau pakaian seperti unta, ya, nah, tahu pun unta ya, ada lekukannya begitu. Kemudian mereka itu pakai pakaian tapi seperti telanjang, ya, nah, transparan. Itu bentuk tabarruknya wanita-wanita jahiliyah. Itu adatnya mereka. Maka kita enggak boleh niru seperti itu. Adapun kalau pakai hijab, ya, menutup semua tubuhnya, nah, itu bukan pakaian adat Arab, tapi itu ialah busana muslimah. Pakaian adatnya wanita-wanita Arab asli, ya, itu glamor dan tabarruk tadi. Ya, terbukti ketika turun ayat hijab, wanita-wanita muslimah itu langsung meninggalkan itu semua dan mereka berhijab. Itu dilakukan setelah turunnya apa ini? Ayat hijab. Berarti kan sebelumnya mereka punya pakaian yang menjadi apa ini? Adatnya. Setelah ada nah, kemudian mereka apa ini? Meninggalkan pakaian adatnya tadi itu. Kemudian berbusana dengan busana apa ini? Muslimah. Jadi jangan lupa sejarah. Hijab dan cadar itu bukan budaya atau adat Arab. Tapi itu ialah busana muslimah yang ada nasnya dalam Islam. Sehingga berlaku untuk semua kaum muslimin dimanapun mereka berada. Jadi sangat salah kalau ada orang yang bilang, kamu pakainya kayak gini, udah jangan tinggal di Indonesia, tinggal aja di Arab. Salah. Kenapa? Pakaian adatnya orang Arab asli itu bukan seperti ini, tapi tabarruj. Tapi kalau dia bilang ini ialah pakaian adatnya wanita-wanita sahabiah. Nah, wanita-wanita sahabat memang itu kebiasaan mereka. Berhijab dan berbusana muslimah. Nah, karena dakwah di sana itu lebih serius, lebih kenceng daripada di Indonesia. Sehingga banyak yang meninggalkan pakaian adat mereka. Kemudian berbusana muslimah yang baik. Sehingga seolah-olah itulah kebiasaan mereka. Nah, Seandainya di Indonesia ini seperti itu, ya tidak menutup kemungkinan. Semoga Allah memberi kemudahan, ya. Nah, wanita-wanita muslimah sudah mulai tahu semuanya pakai hijab. Nah, maka pakaian adat Indonesia akan dilupakan. Berubah menjadi itu. Sehingga kata dunia ialah ini adalah pakaian adat wanita muslimah Indonesia. Tutup semua pakai hijab. Padahal kalau melihat sejarah, pakai adat mereka itu ya, pakai jari, ya kan? Nah, tapi berhubung sudah taklim semua, akhirnya tak desa, pakai hijab semua, jarinya ditinggal. Orang-orang bilang, itu adalah pakai adat di desa itu. Nah, cemitem. Gitu. Nah, ini orang tidak ngerti sejarah. Sejarahnya itu ialah pakaian di situ adatnya, ialah pakai jari Jawa. Ya. Nah, berhubung mereka sudah paham agama, hanya ditinggalkan. Busana muslimah. Seperti itu. Jelas ya? Nah, jadi asalnya ada, tapi kalau sudah dinaskan dalam Islam sebagai busana muslimah, maka itu adalah ciri khas busana muslim dan muslimah. Bukan busana adat negara tertentu. Nah, kalau ada busana yang menjadi ciri khas orang kafir, kafir dan kafirah, nah, enggak boleh. Enggak boleh dipakai oleh muslim dan muslimah. Di antaranya kalau muslimah tadi itu gitu. Nah, bagaimana kalau seandainya bajunya itu umum, tidak menjadi ciri khas orang kafir tertentu. Baju umum yang bisa dipakai oleh semua pihak. Maka hukum asalnya kembali kepada hukum adat tadi, hukum asalnya mubah. Mubah bukan afdol, ya. Mubah itu boleh. Kalau afdol itu naik kelas, sunnah. Baik. Termasuk dalam sistem negara juga demikian. Kita harus sesuai dengan apa ini? Syariat Islam. Tidak boleh kita tasabuh dengan sistem negara kafir yang itu ialah ciri khas kafir. Nah, misalkan sistem demokrasi itu bukan bagian dari Islam, tapi itu adalah sistem dari orang-orang kafir. Karena demokrasi itu intinya ialah dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat, dan kekuasaan di tangan rakyat, baik ataupun jeleknya, apa kata rakyat, bukan apa kata aturan agama atau Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik syariat. Kalau suara rakyat menyatakan A, yang berlaku A, walaupun agama mengatakan B, enggak diterima. Ya bangga, nah, itu bukan dari Islam. Islam itu sistemnya apa ini? Musyawarah atau syura. Musyawarah itu ialah berembuk, ya, bertukar pikiran untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan syariat, walaupun suara minoritas. Nah, misalkan dalam peserta musyawarah itu, nah, yang mengetahui sesuatu yang sesuai syariat cuma dua. Sementara 20 yang lain punya ide-ide liar. Nah, yang bertentangan dengan syariat. Nah, yang dua ini menyampaikan argumen macam-macam yang diikuti. Itu namanya musyawarah. Tapi kalau demokrasi, barakofikum, voting. Nah, dua kalah, 20 menang. Yang dipakai, apa kata orang 20 tadi? Itulah demokrasi, bukan dari Islam. Ya. Nah, jadi mantasabah biqaumin fa minhum itu berlaku baik dalam masalah apa ini, ibadah, muamalah atau apa ini, adat, ya, dan juga sistem berbangsa dan bernegara. Maka kita harus kembali kepada Islam yang benar. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kekuatan bisa mengamalkan Islam dengan benar. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negara kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan untuk bisa menerapkan syariat-syariat Islam dalam kehidupan apa ini? Sehari-hari. Dan sekali lagi, itu semuanya harus dimulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, dan handai tolak kita. Nah, walaupun ternyata sistemnya tidak sampai di sana, paling tidak kita sudah apa ini? Mendakwahkan sesuatu yang benar, mengajarkan sesuatu yang apa ini? Benar. Jalannya sudah apa ini? Benar. Walaupun kita tidak bisa menikmati hasilnya, mudah-mudahan anak cucu kita yang menikmatinya. Ya, nah. Barakallahu. Baik. Adapun pembahasan hadis berikutnya, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ya sallallahu barana, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.